Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Imalah. Qala rahimahullah, al-alif al-mubdala min ya fi taraf, amil qadal waqi'u minhu liya khalaf, duna mazidin aw syududin walima, talihi hak taniti malha adima, wahakadha badalu aynil fi'li'in ya ul ila firtu kama bi khafwadin kada kata lil ya'i wal faslu tufir bi harfin au ma'aha ka jaybaha adhir kada kama yadihi kasrun au yadi taliya kasrin au sukunin qad wali kasran wa faslha kala faslin yu'ad fatihamaka may yumilhu lam yusad wa harfu isti'la ayaqufu mudhara min kasrin awya wa kada taqufura in kana ma yaqufu ba'du muttasil au ba'da harfin au bi harfaini fusil kada idha quddima ma lam yang kasir au yaskunis kasri kalmit wa amir wa kafu musta'lin waro yang kafu fi kasrin ra kagoriman la ajfu wala tumil li sababin lam yatasil wal kafu qad yujibuhu ma yang fasil wa qad amalu li tanasubin bila da'in siwahu ka'ima dan watala wala tumil ma lam yanal tamakuna duna sama'in hoiroha wa ghairana wal fatha qabla kasiro in fi taraf ambil kalil aisari mil tukfal kulaf kadalladhi talihi hatta nisifi waqfin idha makana ghairo alifi. Nah, pembahasan kita tentang al-imalah fihi masail. Al-masalatul ulah. Al-imalatu hiya antadhaba bil fathati ila jihatil kasrati. Fa in kana ba'daha alifun dhahabta ila jihatil ya'i. Kal fata. Wa illa falmumalu al-fathatu wahdaha kani'matin wabisaharin. Masalah yang pertama, al-imalah ialah engkau pergi dengan fathah ke arah kasrah. Mana itu? Jadi baca fathah ke arah kasrah. I. Ya. Nah. Fa in kana ba'da alif dhahabta ila jihatil ya. Dan jika setelahnya itu adalah alif, maka engkau pergi ke arah ya. Lebih jauh lagi. Jika tidak demikian, maka bacaan imalah ialah langsung fathah saja. Baik. Ini contoh yang pergi dengan fathah ke arah kasrah, ya. Naam. Contohnya apa? Majreha. Majreha. Nah. Tapi kalau setelahnya alif, langsung saja ke arah ya. Seperti kayak al-fata, sini baca al-fati. Nah, ya. Jadi kalau setelahnya itu alif, maka langsung saja fathahnya itu digiring ke ya. Nah. Di al-fati. Tapi kalau setelahnya itu bukan alif, ya fati. Ya gitu ya. Tapi kalau enggak semuanya itu imbalannya naam dengan fathah saja. Contohnya nikmatun dibaca na'mah. Na'mah gitu ya. Wa bisahar. Bisahar. Bahasahar. Jadi bisa E, bisa I, bisa A, ya. Al-mas'alatu atsaniyah. Asbabul imalati samaniyatun. Sebab-sebab imalah ada delapan. Ahaduha. Kaunul alifi mubdalatan min ya'in mutatorifatin. Kaunul alifi mubdalatan min ya'in mutatorifatin. Misaluhu fil asma'i al-fata wal-huda. Wa misaluhu fil af'ali hada washtara. Sebab yang pertama, adanya alif yang berasal dari ya. Jadi alifnya itu berasal dari ya dan berada di ujung kalimat. Nah, contohnya yang isim Al-Fata, bacanya Al-Fati atau Al-Fati. Fati, Fati. Al-Huda, baca imalannya Al-Hude atau Al-Hudi. Kalau yang fi'il contohnya Hada, bacanya Hadi atau Hadi. Istara, Istare atau Istari. Jadi lafadznya tadi itu diakhiri dengan alif yang asalnya ya, ya, ya, dan berada di ujung lafadz tadi, ya. Ini yang menyebabkan bisa dibaca apa ini? Imalah. Astani kaunul ya'i tahlufuha fi ba'dit tasarifi. Ka'alifi malha wa arta wa khubla wa ghaza. Ka'alifi malha wa arta wa khubla wa ghaza. فهذه وشبهها فهذه وشبهها تمال liqaulihim fi tasniyati malhayani wa artoyani wa khublayani. Wafil jam'i khublayatun. Wafil bina'i lil maf'uli ghuziya. Wafil bina'i lil maf'uli ghuziya. Sebab yang kedua, adanya ya yang mengganti posisi alif di sebagian tasrifannya. Itu ada lafad yang diakhiri dengan alif, yang kemudian posisi alif itu diganti dengan ya di sebagian tasrifan lafad itu. Contoh alif yang ada pada malha, arto, hublah, ghoza. Ini ternyata di sebagian tasrifannya alifnya gak dipakai, tapi diganti dengan apa ini? Ya. Sehingga alif tadi boleh dibaca dengan imala. Malhi, arte, kuble, goze. Ini semua dan yang serupa dengannya bisa diimalakan. Karena ketika musannah malha ternyata malhayani. Ya, alifnya tadi diganti dengan ya. Artoyani, hublayani. Atau ketika jamak hublayatun. Atau ketika mabni maf'ul atau majhul, ghuzaini, ghuzia. Alifnya posisinya diganti dengan ya. Sehingga layak untuk dibaca imala juga. Malhi, arte, kuble, goze. Naam. Ats-tsalits. Qaulul alifi mubdalatan min aini fi'lin. Yu'awwalu inda isnadihi ilat ta'i. Ila qaulika filtu bikasril fa'i. Sawa'un kanat tilkal alifu mungkalabatan an ya'in. Sawa'un kanat tilkal alifu mungkalabatan an ya'in. Nahu ba'a. Wakala wahaba. Am an wawin maksuratin. takhafa. Wakada. Wamata. Fi lughati man qala mittu bil kasri. Fi khilafi nahwi qala wa tala wa mata fi lughati dham. Fi khilafi nahwi qala wa tala wa mata fi lughati dham. Nah, ini perhatikan baik-baik. Sebab imala yang ketiga ialah adanya alif yang merupakan ganti dari huruf yang lain yang berada pada ain fi'il yang disandarkan pada tak fa'il. Yakni pada ucapanmu fil tu dengan fa yang dikasrah. Baik alifnya tadi itu berasal dari ya. Contohnya ba'a, kala, haba atau berasal dari wawu yang dikasrah. Seperti khofa, kada, mata menurut pihak yang membaca dengan kasrah. Itu mitu. Beda dengan kola, tola, mata menurut yang membacanya dengan boma, mutu. Nah, jadi seperti ba'a itu kan alifnya berada pada ain fi'il ya, ain kalimah maksudnya itu ya. Ini kalau disandarkan pada ta' fa'il ya, maka bisa dibaca imala. Kalau normal kan bitu. Kalau imala bitu. Kala. Kalau normal kiltu. Kalau imala kiltu. Haba. Hiptu. Kalau imala hiptu. Atau wawunya atau alifnya berasal dari wawu yang dikasrah. Seperti khofa, kalau disandarkan pada ta' fa'il normalnya khiftu. Kalau imalah khiftu. Kada kittu. Imalah kittu. Mata, nah mata ini bagi yang membaca dengan kasrah. Baca mittu berarti mettu. Adapun kalau yang selain itu enggak boleh imalah. Kola, kultu, ya kultu. Tak boleh keltu. Tola, ya tultu. Mata, mutu. Kalau baca doma. Kalau dibaca kasroh, mitu, boleh imala. Ini sebab yang ketiga. Ya. Arabi. Wuku'ul alifi qoblal ya'i. Kabayaktuhu wasayartuhu. Sebab yang keempat ialah adanya alif yang terletak sebelum ya. Nah, contoh bayaktuhu. Itu alifnya terletak sebelum ya. Bayaktuhu bisa diimalakan. Bayaktuhu. Sayartuhu, sayartuhu. Al-Khamis. Wuku'uha ba'dal ya'i. Wuku'uha ba'dal ya'i. Mutasilatan tabayanin au mufasilatan biharfin kasaibanin. Saibanin wajadat yadahu au biharfaini ahaduhuma alha au biharfaini ahaduhuma alha. Nahu dakhaltu baitaha. Naam. Yang kelima, adanya alif yang terletak setelah ya. Baik alifnya itu sambung langsung dengan ya-nya tadi seperti bayan. Ya, adanya ya. Adanya alif yang terletak setelah ya bayan, dan ini sambung ya dan alifnya. Itu bayan, bacanya bayan. Bayan. Atau antara alif sama ya dipisah dengan satu huruf. Seperti saibanin wajadat yadahu. Saiban. Ini ya sama alifnya dipisah dengan ba itu, satu huruf. Saiban, bacanya Saiban. Atau dipisah dengan dua huruf antara alif sama ya. Salah satu dari dua huruf itu berupa ha. Contoh dakhaltu baitaha. Antara ya sama alif dipisah dengan apa ini? Dua huruf, tak sama ha. Nah, salah satunya ha. Dakhaltu baitaha. Bacanya dakhaltu baitaha. Eh, dakhaltu? Eh? bay. Yang mana yang dibaca? Dakhal tu? Baitih. Baitih. Baitih. Dakhal tu baitih. Baitih. As-sadis wuku'ul alif qoblal kasrati. Nahwu alim wa katib. Adanya alif yang terletak sebelum kasrah. Alif sebelum kasrah. Berarti setelah alif itu huruf yang dikasrah, gitu ya. Contohnya alim, bacanya alim, alim, katib. Alim, katib atau alim, katib mungkin seperti ini bahasanya. Alim, alim, katib. Asabi. Wuku'uha ba'daha. Wuku'uha ba'daha. Mufasilatan. Imma bi harfin nahwu kitab wa silah aw bi harfain ahaduhuma ha'un. Nahu yuridu an yadribaha. Aw sakinun. Aw sakinin. Aw sakinin. Nahu shimlalin wasirdahin. Nahu shimlalin wasirdahin. Au bihadaini wa bilha'i. Au bihadaini wa bilha'i. Nahwu dirhamaka. Nah, sebab yang ketujuh, adanya alif yang terletak setelah kasrah, ya, kata tadi sebelum kasrah. Baik yang dipisah dengan satu huruf seperti kitab, silah, nah itu kan, antara kasrah sama alifnya dipisah dengan satu huruf. Kitab, bacanya kitab, silah, sileh, atau dipisah dengan dua huruf, salah satunya ha. Contohnya yuridu ayyab ribaha. Nah ini kan kasrah dengan alif dipisah dengan dua huruf, ba sama ha. Nah, salah satunya ha itu. Bacanya yuridu ayyab ribaha. Atau dipisah dengan sukun. Contohnya simlal. Nah ini kasrah sama alifnya dipisah dengan dua huruf, yang salah satunya sukun. Itu mimnya. Simlal, bacanya simlel. Sirdah, sirdeh. Atau dipisah dengan dua huruf dan juga dengan ha. Ya, dipisah dengan bihadain. Dengan dua ini. Dan dengan ha. Berarti ada yang sukunya berarti. Contoh dirhamaka. Ini kasrah sama alifnya dipisah dengan apa ini? Dua huruf dan dengan ha. Berarti tiga berarti ya. Dirhamaka bacanya dirhameka. Asanif, asamin. Jangan terlepas, asamin. Iradatu tanasubi. Iradatu at-tanasubi. Pakai sin. Iradatu tanasubi. Wadhalika idza waqa'atil alifu ba'da alifin fi kalimatiha. Aw fi kalimatin qaranatha. Qad umilata. Qad umilata disababin. Fal awal qara'aitu imadan. Wa qara'tu kitaban. wasani kakiraati Abi Amr wal akhwaini. Wadduha, dibaca wadduha bil imala. Ma'a anna alifaha an wawiddah wati li munasabati saja wa qale wa ma ba'dahuma. Baik, ini sebab yang ke-8, sebab imalah untuk tanasub ya, menyesuaikan dengan lafaz yang mengiringinya. Karena yang lain dibaca imalah ya, ikut-ikut imalah gitu. Tanasub. Hal itu terjadi jika ada alif terletak setelah alif dalam satu kalimat. Alif terletak setelah alif dalam satu kalimat. Atau dalam kalimat yang mengiringinya, yang telah diimalahkan dengan sebab yang lain. Jadi yang lainnya sudah imalah karena dia diiringi dengan lafaz-lafaz tadi, dia ikut diimalahkan ilmu nasabah. Contoh yang pertama, ini adanya alif terletak setelah alif dalam satu kalimat. Ra'aitu imadan. Ini ada alif terletak setelah alif. Maka dibaca imalah, boleh. Ra'aitu apa? Imade. Qara'tu kitabe. Yang kedua ini, karena dia terletak dalam suatu kalimat yang diiringi dengan kalimat lain yang sudah imalah dengan sebab yang lain juga, maka dia diimalakan. Seperti bacaan Abu Amr dan Al-Hawain, Wal-Duhe, diimalakan. Padahal alifnya itu berasal dari wawu, lafad al-dhuhwa. Karena menyesuaikan dengan imalah yang terjadi pada saja, saje, kolah, kolek, dan setelahnya. Nah, al-mas'alah tu as-salisah. Mawani'ul imalah samaniyatun. Mawani'ul imalati samaniyatun. Wahiyah ar-ra'u wa akhruful isti'la'i as-sab'ati. Wa akhraful isti'la'i sab'ati. wahia al-kha'u wal-ghinu. Al-kha'u wal-ghin al-mu'jamatani. Bertitik ya. Kha'u-ghin. Was-sadu wal-bad wal-ta'u wal-da' wal-qaf. Penghalang imalah ada 8 huruf maksudnya ya. Yang pertama huruf ra. Jadi huruf ra itu enggak boleh diimalakan. Dan 7 huruf istila. Itu kha, ghin, sad, ba, ta, dha dan qaf. Nah, dengan syarat-syaratnya. Baik. Al-mas'alah tu Ar-Rabi'ah. Tumalu al-fathatu qabla harfin min salasatin. Ahaduha al-alif. Ini kesimpulannya itu ya. Fathah dibaca imalah jika terletak sebelum salah satu dari 3 huruf. Yang pertama terletak sebelum alif. Nahu. Contohnya yang fathah sebelum alif. Ha, na, baca he, ne. Takul mur bine wabihe nador ilaine wa ilaihe. Nahu ha wa na, ya. Takulu mur bine wa bihe nadhara ilaine wa ilaihe. Ini fathah sebelum alif. Baca imam. Atsani arau al-maksuratu waslan wa waqfan nahwu bisyararin lil aisari mil lil aisari mil yani fathah dibaca imalah kalau terletak sebelum ra yang dikasrah baik dalam bacaan wasol atau waqaf contoh bisyararin dan fathah sebelum ra bisyararin dibaca apa ini bisyararin. Ini wasol. Yang waqaf lil aisari mil. Berarti ini fathah sebelum ra. Bacanya lil aisari mil. Lil aisari mil. Asalis ha ut ta'nits. Wa innama yakunu hadha fil waqfi khassatan. Ka rahmah wa ni'mah. Yang ketiga, fathah dibaca imalah kalau terletak sebelum hak taknis. Dan ini hanya berlaku ketika wakaf saja. Seperti rahmah, bacanya rahmeh. Ni'mah, ni'meh. Ya. Nah. Wadzalika qauluhu. Wal fatha qabla kasiro in fitorof. Ambil kalil aisyarim bil tukfal kulaf kadalladhi tadihi ha ta'nisifi waqfin idha makana ghayra alifi. Tanbih wa anil kisai imalatuha isakti aydan. Nahu kitabiyah, dibaca kitabiyah. Al-Haqqah ayat 21. Was-Sahih al-Man'u. Was-Sahih al-Man'u. Khilafan li Tha'labin wa Bani al-Ambari. Khilafan li Tha'labin wa Bani al-Ambari. Dinukil dari Al-Kisai bahwa fathah itu juga dibaca imalah kalau terletak sebelum usak. Contoh firman Allah Ta'ala dalam Al-Haqqah ayat 21, kitabiyah, dibaca kitabiyah. Yang benar tak boleh. Hal ini berbeda dengan pendapat Tha'lab dan Ibnu al-Ambari yang membolehkannya. Naam. Wallahu ta'ala a'la bis-shawab. Demikian selesai pembahasan kita tentang al-imalah. Tinggal tersisa 3 bab. Bab at-tasrif, bab ibdal, dan bab idgham. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.